Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Masih kita di pembahasan syarah hadis yang ke-25, hadis Malik ibn al-Khawairis radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah fi syarhihi al-jumlatu tsaniyah. Jumlah yang kedua atau bagian yang kedua dari hadis ini, qauluhu وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Qala fihi wujubu salatil jamaah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummakum akbarukum, hendaklah yang paling tua di antara kalian yang mengimami kalian. Di sini terkandung faedah wajibnya salat jamaah. Kita ketahui bahwa Malik ibn al-Khawairis dan para sahabatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dalam keadaan mereka, para sahabat ini hendak kembali ke kaumnya. Artinya mereka hendak menempuh perjalanan. Ternyata di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat secara berjamaah dalam perjalanan mereka. Sehingga kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, di sini terkandung faedah wajibnya salat berjamaah hatta bagi para musafir, ya sampai pun bagi para musafir, jadi sesama mereka. Ya, sesama mereka. Jadi diwajibkan untuk berjamaah, tidak salat sendiri-sendiri. Baik. Adapun ketika musafir singgah di suatu tempat atau sebuah masjid yang di sana ditegakkan salat berjamaah oleh orang-orang yang mukim di tempat tersebut, maka hendaklah mereka bergabung ya bersama dengan jamaah yang mukim tersebut. Jadi di sini lagi dari perintah Nabi kepada mereka, wal ya ummakum akbarukum, di antara faedahnya yang menunjukkan hukum wajibnya salat berjamaah bagi para musafir, ya yakni sesama mereka, sesama musafir, tidak salat sendiri-sendiri. Dan terkait dengan salat berjamaah, bahwa dalil-dalil yang ada menunjukkan hukum wajibnya ya salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya pada kondisi sedang berkecamuk perang untuk salat-salat khauf secara berjamaah. Jika pada kondisi khauf saja diperintahkan untuk berjamaah, fa min babi aula, ya maka lebih pantas lagi ya fi halil aman pada kondisi aman. Demikian juga ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang dalam keadaan buta, dia tidak memiliki orang yang menuntunnya hingga ke masjid, sementara jalan yang ditempuhnya di sana banyak hal-hal yang menjadi penghambatnya. Namun ternyata Nabi tetap memerintahkan sahabat tadi untuk memenuhi seruan muadzin. Demikian pula ya di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang takhalluf, ya, tertinggal dari salat berjamaah, untuk Nabi membakar rumah mereka. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah dan kuatnya pendapat yang menyatakan bahwa hukum berjamaah dan salat lima waktu adalah wajib. Nah, demikian pula pada hadis ini, ya, perintah Nabi untuk para musafir salat berjamaah sesama mereka. Kemudian wa anna aqallaha imamun wa ma'mumun. Dan minimalnya untuk terlaksananya sebuah salat jamaah, minimalnya adalah ya seorang imam dan seorang makmum. Baik. Ini minimal ya, salat berjamaah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan Ibnu Abbas pada salat malam beliau. Ya, di mana awal ya Ibnu Abbas masuk ikut berjamaah bersama Nabi di sebelah kiri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan posisinya ke sebelah kanannya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa jika imam dan makmum hanya ada seorang makmum, maka pada posisi tersebut makmum berdiri di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam, rapat tanpa ada jarak yang membedakan atau memisahkan antara imam dengan makmum. Kemudian adapun semakin banyak jumlah makmum, maka yang demikian lebih baik dan lebih besar pahalanya. Kemudian wa annal awla bil imamati aqwamuhum bimaksudi al imamah. Dan yang paling utama untuk dijadikan sebagai imam adalah yang paling bisa menegakkan tujuan dari keimaman tersebut. Ya, tujuan dari keimaman yang dalam pelaksanaan sholat berjamaah ini. Siapa yang paling memenuhi persyaratan ya, untuk sempurnanya sholat berjamaah tersebut, dialah yang paling pantas untuk diposisikan sebagai imam. Kama sabata fis sahih. Baik, sebagaimana yang telah sabit, telah tetap di jalan as-sahih. Ya, yang dimaksud adalah sahih al-imam Muslim. Para ulama, ya, mereka terkadang mengibarahkan ungkapan yakni as-sahih, di mana yang dimaksud ya terkadang dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim, terkadang pada salah satunya dari sahih Imam Bukhari dan sahih Muslim. Nah, yang dimaksud di sini pada sahih Muslim. Ini dari hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan au islaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Bahwa yang paling berhak untuk mengimami suatu kaum, sekelompok manusia adalah aqra'uhum li kitabillah. Terkait dengan aqra'uhum, yang paling menguasai terhadap ya, yang menguasai bacaan terhadap kitabullah. Taib, di sini terdapat ya beberapa pendapat di kalangan para ulama, di mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti, yakni yang paling menguasai bacaan, yakni yang pertama ini dia paling mampu untuk membaca kitabullah dengan ya sebenar-benarnya. Ya, dari sisi bacaannya sesuai dengan yang semestinya. Tayyib. Ini yang beliau jelaskan. Dan maklum di kalangan para salaf dahulu, secara khusus para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahwa mereka yang paling akra, isinya paling menguasai bacaan adalah mereka yang ahfad, paling banyak hafalan Qur'annya. Dan tidaklah di antara para sahabat paling banyak hafalan Qur'annya kecuali mereka adalah orang-orang yang paling ya menguasai ilmunya dan mengamalkannya dari apa yang telah mereka kuasai dari ilmunya tersebut. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan yang paling menguasai kitabullah. Tayyib. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa'an, jika yang berjamaah ini ya, keadaan mereka dari sisi qira'ahnya sama, dari sisi qira'ahnya, kemampuannya, juga hafalannya sama, setara, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling berilmu tentang sunnah, ya, paling berilmu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika sama dari sisi kemampuan bacaan, tetapi di antara mereka ada yang lebih dari sisi keilmuan tentang sunnah Nabi, maka ini yang didahulukan. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, jika ternyata mereka dari sisi keilmuan tentang sunnah Nabi pun setara, jadi dari sisi kemampuan bacaan juga setara, hafalan juga setara, dari sisi sunnah ya juga setara, faqdamuhum hijratan, maka ya maziyah berikutnya yang dengannya diutamakan adalah yang paling terdahulu hijrahnya. Ini kalau dari sisi kemampuan terhadap kitabullah sama, terhadap sunnah Nabi juga sama, maka yang paling dahulu hijrahnya ini yang didahulukan. Au islaman, atau dalam lafaz yang lain, islaman, yang paling dahulu masuk Islam. Tayyib, ini kriteria penentuan siapa yang berhak untuk menjadi imam. Dan tema ini, yakni dijelaskan oleh para ulama, jika penentuan imam ini tidak ya ditunjuk oleh penguasa, dalam ini pemerintah ya, maka ini yang ditempuh. Adapun jika dalam ini pemerintah mengatur siapa di masjid-masjid yang ada itu yang ditunjuk untuk menjadi imamnya, maka yang ditunjuk oleh pemerintah ini yang ya menjadi imam. Adapun di sini konteks hadis ini berkaitan dengan jika pemerintah tidak menetapkan siapa-siapa yang ditunjuk untuk menjadi imam masjid, maka ditempuh upaya untuk melihat siapa yang terbaik dari yang ada ini, dari sisi kemampuan terhadap Al-Quran, demikian juga terhadap sunnah, demikian juga dalam ini, jika mereka setara dari sisi ini yang paling dahulu hijrahnya atau yang paling tua dari sisi atau dari yang paling dahulu berislam. Kemudian fa idza kanu mutaqaribina kama fi hadzal hadis, jika keadaan mereka ya itu yakni kurang lebih setara sebagaimana pada hadis ini. Ya, sebagaimana diketahui bahwa mereka, keadaan mereka, ini orang-orang yang menjadi utusan kaum ya, untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sisi ini kemampuan mereka bisa dikatakan mutaqaribin, ya setara. Kana al-aula min huma akbaruhuma. Maka yang paling utama jika ada dua orang ya, yang setara dari kemampuan terhadap Alkitab, terhadap As-Sunnah, demikian juga dalam hal sama-sama berislamnya, maka yang lebih utama untuk menjadi imam akbaruhuma adalah yang lebih tua di antara keduanya. Yang lebih tua di antara keduanya. Jadi penetapan berdasarkan usia mana yang lebih tua itu yang ditunjuk ini setelah kriteria yang sebelumnya. Dimulai aqra'uhum likitabillah, ya a'lamuhum bisunnah, ya kemudian aqdamuhum hijratan aw silman. Nah, baru kalau semua setara dari sisi ini, baru masalah umur. Yang lebih tua itu yang didahulukan. Ya, jadi kita paham dari sini bahwa bukan ya faktor umur itu yang dikedepankan ya sebagai pilihan pertama. Ya, keliru kalau ya penetapannya ya berdasarkan yang paling tua itu ya yang dijadikan imam tanpa memperhatikan sisi yang lain yang justru lebih penting dan lebih ditekankan sebagai maksud untuk ya terlaksananya salat berjamaah. Jadi ini ketika dari sisi yang lain tadi yang ditetapkan syariat dari sisi kemampuan terhadap kitabullah, ya keilmuan dalam as-sunnah juga ya sama, kemudian di sisi masuk Islamnya juga kurang lebih sama, maka baru setelah itu yang lebih tua yang didahulukan. Fa inna taqdimal akbari mashru'un fi kulli amrin tuliba fihi tartib. Karena sungguhnya mendahulukan yang lebih tua ini perkara yang disyariatkan dalam seluruh urusan yang dituntut ya padanya at-tartib, dituntut ya padanya tertib, yakni urutan. Kalau dituntut untuk berurutan, maka yang lebih tua itu yang lebih didahulukan. Idza lam yakun lis-saghiri mazidu fadlin. Ya, jika tidak ada pada yang lebih muda itu ya kelebihan ya atau tambahan keutamaan. Ya. Jadi jika tidak ada keistimewaan yang lain, maka pada kondisi ini yang lebih tua yang didahulukan. Diqauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kabbir tabbir. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kabbir kabbir. Ini yang lebih tua, yang lebih tua. Di mana ya telah datang tidak pada riwayat al-Imam al-Bukhari, demikian pula al-Imam Muslim dari hadis Rafi' ibn Khadij dan dari sahabat Sahal ibn Abi Hasnah. Ya, di mana ada dua orang sahabat, ya kakak beradik, yang datang mengadukan sebuah permasalahan ya, kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ya sang adik dia ingin berbicara mendahului kakaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kabbir kabbir. Yang lebih tua, yang lebih tua. Tayib. Kemudian dibahas oleh para ulama juga berkaitan masalah penetapan imamah ini. Ketika di sana ya ada yang dari sisi kemampuan Al-Quran ya lebih, namun di sana ada orang yang lainnya yang lebih faqih. Ya, yang lebih faqih. Ya, lebih mendalam keilmuan agamanya dibandingkan yang lebih baik bacaannya tersebut. Diperselisihkan dalam hal ini mana yang lebih utama untuk dijadikan sebagai imam. Ya, sebagian ulama ya berpendapat berdasarkan zahir ya dari hadis ini ya, bahwa yang lebih mampu terkait dengan Al-Qur'an ya, maka itu yang lebih didahulukan. Itu yang lebih didahulukan. Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa yang lebih faqih, yang lebih mendalam keilmuan agamanya, itu yang lebih diutamakan, ya beralasan bahwa sholat itu tidak hanya terkait dengan bacaan saja, tidak hanya terkait dengan posisi ketika berdiri saja. Ya, namun di sana ada gerakan-gerakan yang ini dan hal-hal yang mungkin terjadi dalam sholatnya, semisal lupa, yang tentunya di sana disyariatkan untuk sujud sahwi, yang bisa jadi hukum sujud sahwi tersebut adalah wajib, bisa jadi sunnah. Nah, kemudian kapan dilakukan, apakah sebelum dan sesudah ataukah sesudahnya, ini butuh ilmu ya. Sehingga mereka berpendapat, mereka orang-orang yang lebih faqih itu lebih pantas untuk didahulukan ya. Namun wallahu ta'ala alam, dalam hal ini ya, pendapat yang pertama ya, sesuai dengan zahir hadis ini lebih kuat. Tinggal permasalahannya bahwa seorang imam tentu dia tidak boleh hanya sekadar dia ya, menguasai bacaan. Dia wajib untuk menguasai hal-hal yang terkait dengan sempurnanya kedudukan dia sebagai imam sholat, termasuk nama ini memahami apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang imam dalam sholatnya ya, termasuk dalam hal ketika terjadi lupa di dalam sholatnya tersebut. Taib, adapun jika keadaan seorang dia paling menguasai Al-Quran kemudian paling faqih dalam ilmu din, maka ini ya tidak perlu untuk dibahas lagi karena ini adalah yakni kondisi yang dia memang pantas untuk dijadikan sebagai imam. Kemudian berkaitan dengan posisi imam dalam hal ini yang dimaksud yakni pemerintah ya, dari mulai pimpinan pusat hingga jajaran bawahannya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih ya didahulukan dalam hal imam sholat ya, meskipun di kalangan rakyat ada yang lebih berilmu. Taib, hal ini berdasarkan hadis Abi Mas'ud ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, pada kelanjutan hadis tersebut, wala ya ummanar rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan jangan sekali-kali seseorang ya mengimami seorang dalam kekuasaannya ya, maknanya jika ada seorang penguasa ya, baik itu penguasa pusat ataupun daerah, maka secara syariat ya, yang berhak untuk menjadi imam adalah penguasa tadi ya, terkecuali kalau penguasa tadi ya mengamanahkan ya kepada siapa yang ditunjuk untuk menjadi imam, maka ini terlepas ya. Adapun dari hukum asalnya, yang paling berhak untuk menjadi imam ya adalah yang menjadi penguasa. Baik. Selanjutnya kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, "Wa idza tarattabat as-salatu bi imamin wa ma'mumin fa innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara كبر من وراءه وإذا ركع وسجد ورفع yattabi'ahu man ba'dahu wa yunha an muwafaqatihi fi af'alis salati. Ka al-Imam As-Sadi rahimahullah selanjutnya, kata beliau, jika telah ya tersusun dalam salat tersebut, ya, salat berjamaah, yakni ada imam, ada makmum, maka imam sesungguhnya ya diposisikan liyutamma bih, untuk diikuti. Imam diposisikan untuk diikuti. Telah sahih dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd, wa idza shalla qa'idan fashallu qu'udan ajma'un. Kata Nabi, apabila dia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Apabila dia sujud, hendaklah kalian sujud. Apabila dia bangkit, maka hendaklah kalian bangkit. Dan apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hendaklah kalian mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Dan apabila dia salat dalam keadaan duduk, maka hendaklah kalian semua salat dengan duduk pula. Tayib. Di demikian, ya, kewajiban para makmum untuk mengikuti imamnya. Ini kata Imam As-Sadi rahimahullah, faidha kabbaro, kabbaro man wara'ah. Sehingga jika imam tersebut bertakbir, maka hendaklah ya, orang-orang yang di belakangnya ikut bertakbir. Kemudian, wa'idha raka'ah wa sajada wa rafa'ah tabi'ahu min ba'dahu. Dan apabila imam itu ruku, demikian pula sujud, kemudian bangkit dari sujudnya, hendaklah orang-orang yang di belakangnya untuk mengikutinya. Kemudian, wa yunha an muwafaqatihi fi af'alis shalah. Dan dilarang untuk membarengi ya, imam dalam gerakan-gerakan salatnya. Diperhatikan di sini pada af'al. Ya. Adapun terkait dengan ya pada aqwal, yakni ucapan-ucapan, mungkin saja ya seorang makmum ya terlebih pada salat sirriyah atau pada azkar, zikir-zikir dalam salatnya, dia mendahului imamnya pada ya ucapan-ucapannya pada gerakan-gerakan salat tadi. Ini pada ucapan. Di sini yang dilarang ya terkait dengan membarengi ya gerakan salatnya imam. Jadi tidak ada jeda sama sekali ya. Imam misalnya dalam hal ini ruku, dia pun ruku tanpa ada jeda sendiri. Ya, bangkit bersama bangkit. Ya, kemudian sujud sama-sama sujud tanpa ada jeda. Ini dilarang. Ya, karena ya, jika diperhatikan pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis, inna maju'ilal imam liyutamma bih, kata Nabi, fa'idha kabbaro fakabbiro, maka apabila imam bertakbir, ya, hendaklah kalian bertakbir, wa idza sajada fasjudu. Di sini dirangkai dengan huruf atof fa yang menunjukkan tertib, ya, yakni berurutan, ya, biduni tarakhi, tanpa adanya, yakni jeda yang panjang. Ya, jadi begitu imam sujud ataupun begitu imam ruku, ya, maka makmum mengikuti. Ya, bukan membarengi, mengikuti. Jadi dilarang untuk membarengi gerakan imam. Kemudian kata beliau, wa amma musabaqatuhu al-imama wa taqaddumu alaihi fi ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in fa inna dhalika haramun mubtilun lis-shalah. Adapun mendahului, yani makmum mendahului imamnya, musabaqatu al-imam, ya, wa taqaddumu alaihi, dan ya mendahuluinya, mendahului imam, fi ruku'in, pada gerakan ruku, au sujudin, pada gerakan sujud, au khaftin, ya, atau ketika merunduk, ya, au raf'in, atau ketika yani bangkit, ya, fa inna dzalika haram, maka sungguhnya ini perkara yang haram, ya, perkara yang haram, mubtilun dussalah, dan membatalkan salatnya. Baik. Kalau yang sebelumnya terkait dengan muwafaqah, ya, Al-Imam Sa'ali tidak menyebutkan secara tegas tentang haram, tapi dilarang. Ya, di mana makna dilarang bisa hukumnya itu haram atau makruh. Ya. Tapi pada perkara mendahului imam, ada gerakan-gerakan, sekali lagi pada gerakan bukan pada ucapan, mendahului imam pada gerakan-gerakan ini haram, ditegaskan oleh beliau haram, mubtilun lis-shalah, dan membatalkan sholat. Ini hal yang berbahaya untuk dipahami oleh kita semua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yakni suatu peringatan yang keras terkait dengan mendahului imam ini. Di mana pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam?" An yaj'al Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allah suratahu surata himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Jadi mendahului imamnya, ya, dalam hal ini bisa mengangkat atau bisa merunduk, ya, pada gerakan-gerakan salat. Bisa pada ruku atau pada sujud, atau pada bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud. Ya. Intinya, ya, ancaman Nabi terhadap siapa yang mendahului imamnya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepalanya menjadi kepala himar, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bentuknya seperti bentuk himar, bentuk keledai. Ini ancaman yang keras, dan perkara ini suatu yang pernah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menakdirkan untuk yakni pada sebagian mereka yang melanggar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan betul-betul berubah rupanya menjadi yakni kepalanya menjadi kepala himar. Taib. Ini menunjukkan bahaya. Dan adanya peringatan yang keras dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahului imam ini menunjukkan bahwa haramnya perkara tersebut, dan suatu perkara yang dilarang di dalam suatu ibadah, dalam suatu ibadah jika dilanggar menunjukkan, ya, kata para ulama, batalnya ibadah tersebut. Jadi contoh di sini masalah mendahului imam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang pentingnya untuk mengikuti imam, ya, dan larangan untuk mendahuluinya, bahkan ancaman yang keras menunjukkan, ya, bahayanya perbuatan tersebut terhadap sholatnya, demikian juga terhadap pelakunya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya mengancam untuk mengubah rupanya menjadi rupa himar. Terkait dengan hikmah yang ada dari ancaman untuk diubah menjadi himar, dijelaskan oleh para ulama bahwa himar ini adalah hewan yang dikenal paling bodoh, ya, hewan yang paling bodoh. Nah, sehingga di sini ada kesamaan antara orang yang mendahului imamnya dengan himar dari sisi kebodohannya. Karena bagaimanapun tidak, ya jadi bagaimana tidak, seorang makmum yang mendahului imamnya, ya bagaimanapun dia mendahuluinya, ya, ketika ruku, ketika demikian pula sujud, dia tidak akan ya selesai salatnya sebelum imamnya salam. Ya, dia tidak mungkin untuk salam mendahului imamnya. Baik. Ya. Sehingga gerakan-gerakan dia mendahului imamnya menunjukkan kebodohan dia. Baik. Ya, ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Adapun jika seorang ya mendahului imamnya dari takbiratul ihram, maka salatnya dari awal tidak sah. Salatnya dari awal tidak sah. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan mempelajari kelanjutannya pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.